Jika aku tak mampu memahami kenyataan yang harus aku hadapi, 1000 jalan terbentang menantiku melangkah, telusuri tertinggalnya jejak sebuah harapan. Bila esok hari aku masih tetap di sini, terhimpit alunan waktu kian lama berlalu, ku tertidur pulas di hitamnya mimpi burukku, akankah ku sungguh terbangun kembali? Menatap cerahnya indah dalam kini selalu ku cari tak pernah berhenti, dan ku yakin satu waktu akan aku temui seberkas cahaya yang menyinari. Berkas cahaya yang